إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Al-Thalathatul Usul. Telah kita bahas kewajiban setiap diri muslim dan muslimah terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Maka ada empat kewajiban. Man yadhkur lana, apa kewajiban yang dimaksud? Yang tahu segera angkat tangannya tanpa menunggu-nunggu yang lain dan tidak perlu malu. Sudah sering kita bahas bahwa kewajiban seorang muslim terhadap agamanya yang dibahas dalam kitab ini ada empat kewajiban. Fadhal ya Aba Muhammad, Pak Deden. Enam. As-sabru al-ba'dati. Naam, ahsanta. Al-ilmu yang pertama. Yang kedua, al-amalu bih. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi. Diingat seterusnya, tadi telah disebutkan dalam bahasa Arabnya, al-ilmu, maksudnya ilmu adalah kewajiban setiap diri muslim untuk menuntut ilmu. Maksudnya tidak lain adalah ilmu agamanya. Ilmu syar'i, Al-Quran, Was-Sunnah, dan juga perkataan para sahabah. Yang permasalahan pertama, sebagaimana telah kita bahas, terkandung tiga poin padanya yang terkait dengan ilmu. Man yadhkur lana, yang pertama. Fadhal Aba Luqman. Ma'rifatul Naam, ahsanta. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyih, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Diingat, ilmu yang dibahas di situ ada tiga pokok. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyih, mengenal nabinya. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ini kewajiban yang pertama. Al-ilmu yaitu tadi ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Maka sejak saat ini tidak ada satupun dari antum yang tidak mengetahui lagi. Sengaja diulang-ulang, diingat-ingat sebelum kita melangkah untuk menambah. Nah, yang kedua, al-amalu bih. Seseorang muslim setelah dia berilmu diwajibkan baginya untuk beramal dengan ilmu, dengan agama Allah yang telah dia ketahui. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Diharuskan, diwajibkan setiap diri untuk mendakwahkannya, menyampaikannya kepada lainnya. Dan yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar di atas rintangan dakwah, di atas menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Ingat insyaallah semuanya, al-ilmu, al-amalu bih, ad-da'watu ilaih, as-sabru 'alal adza fihi. Maka penulis bawakan dalilnya pada surat Al-Asr. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan Al-Asr, yang nanti akan kita lanjutkan pembahasannya. Maka sebelumnya kita tahu dulu makna secara garis besarnya. Yang kedua, kata Allah Jalla wa'ala pada ayat ini, sungguh bahwa yang namanya manusia itu dalam kondisi rugi, dalam kondisi dia tidak beruntung. Maka pada yang ketiga Allah menyatakan perkecualiannya, illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Melainkan orang-orang yang beriman dan yang beramal dengan amalan yang saleh, dan dia saling nasihat menasihati di atas al-haq, dan yang keempat dia saling menasihati di atas kesabaran. Empat permasalahan tadi, yang pertama disebutkan kecuali melainkan orang-orang yang beriman. Padahal kalau kita cermati, perkara pertama dari kewajiban bagi setiap diri muslim adalah apa? Berilmu, berilmu tentang agamanya. Mengapa muallif bawakan ayat ini sementara masalah empat perkara tadi yang pertama tentang ilmu, sementara ayatnya berbunyi tentang illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Kalau disebutkan illal ladzina na'am alimu, kecuali orang-orang yang berilmu, jelas terlihat. Tetapi di sini muallif bawakan firman Allah Jalla wa'ala, melainkan orang-orang yang beriman. Apa kaitannya orang-orang yang beriman tadi dengan kewajiban pertama tadi, yakni berilmu? Mestinya kan tersebut pengecualinya tadi sebagaimana apa yang dibawakan, atau apa yang dibawakan mu'alif tadi ingin membawakan dalil tadi untuk menunjukkan bukti secara jelasnya. Man yujib, siapa yang bisa menjawab? Pengecualiannya tadi empat perkara. Yang pertama, illal ladzina amanu. Apa kaitannya dengan masalah ilmu? Jawabannya adalah tidaklah mungkin seseorang akan bisa beriman dengan benar kecuali dengan berilmu secara benar pula. Alaysa kadzalik? Kembalinya lagi bahwa tidak mungkin seseorang akan beriman dengan benar melainkan setelah dia benar-benar faham dengan ilmu yang telah dia ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana seseorang itu bisa beriman dengan benar? Bisa dinalar? Nah, maka Allah Jalla wa'ala mengecualikan illal ladzina amanu. Maka di situ sudah terkandung bahwa tidaklah mungkin seseorang bisa beriman kecuali dengan berilmu. Naam. Sehingga antum bisa menjawab ketika ditanya, muallif bawakan dalil itu sementara yang disebutkan masalahnya tentang masalah ilmu, kewajiban seorang muslim berilmu tentang agamanya. Sementara ayatnya tadi empat golongan yang diperkecualikan tadi, yang pertama kecuali orang-orang yang beriman. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Rasanya tidak tepat. Ini terkait dengan orang yang beriman, sementara masalah yang sedang disebutkan tentang masalah kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka jawabannya justru sangatlah tepat bahwa tidaklah mungkin seseorang bisa beriman kecuali dengan berilmu secara benar tentang agamanya. Nah, kita kembali kepada awal ayat wal asr. Pada kajian yang lalu kita sampai di sana pembahasannya. Allah Jalla wa'ala bersumpah, di mana letak kata atau huruf sumpahnya pada ayat ini, wal asr. Maka antum jawab pada huruf waw, wal asri. Apakah huruf sumpah itu hanya waw saja? Maka ketahuilah ada tiga, waw, ta, dan ba. Sedangkan yang bersama kita adalah dengan waw, wal asr. Oleh karenanya ro-nya dalam keadaan kasrah, wal asr. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya. Al-Asr salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa Ala berkehendak untuk bersumpah sekalipun dengan makhluk-makhluknya. Dan itu bukan hanya pada ayat ini saja. Kata Syekh Ubayd Al-Jabiri hafizahullah taala, "Katsirun fil Quran." Banyak sekali Allah Jalla wa'ala itu bersumpah dengan makhluknya pada banyak tempat di dalam Al-Quran. Maka Allah Jalla wa'ala bersumpah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Tentu memiliki tujuan. Nah, Allah berkehendak untuk bersumpah dengan makhluknya. Sebaliknya tidak boleh dibalik bahwa makhluk boleh bersumpah dengan makhluk. Nah, jika ada yang kemudian memprotes, bukannya Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya? Maka kita katakan Allah berkehendak, karena Dia zat yang menciptakan, Dialah zat yang mengadakan, maka Dialah yang berwenang berkehendak untuk berbuat, termasuk juga bersumpah sesuai kehendaknya. Sedangkan makhluk adalah hamba yang diciptakan, maka terlarang dia bersumpah kecuali atas nama Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam satu dalil, sebelum saya sebutkan barangkali ada yang sudah hafal dalilnya, insyaallah sudah sering pula, dalil yang menyebutkan larangan bagi makhluk untuk bersumpah kecuali bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyraka. dalil yang singkat dan mudah dihafal. Man halafa, barang siapa yang bersumpah. Man halafa bi ghairillah, atas nama selain Allah. Faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Au asyrak, atau dia telah berbuat syirik. Saya ulang, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, siapa saja selain Allah, hanya sekedar dia gunakan, dia letakkan di dalam sumpahnya, termasuk sekalipun yang dijadikan sumpah tadi makhluk yang paling mulia dari manusia ini, Nabi Muhammad SAW, maka itu terlarang. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, faqad kafara au asyraka. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka kembali kepada sumpah tadi, Allah sebut al-asr. Al-asr adalah salah satu waktu dari waktu-waktu yang ada, yang kita telah faham. Asar adalah dari setelah duhur, selesainya dari waktu duhur sampai maghrib. Atau juga al-asr bisa berarti lebih umum lagi. Yang lebih umum lagi apa maksudnya? Ad-dahru kulluhu, seluruh masa, seluruh waktu yang ada. Kalau tadi secara khusus saja sesuai dengan bahasa al-asr, waktu asar. Waktu asar, tetapi bisa berarti pula kata ta'ifa min ahli ilmi, sebagian dari para ulama juga berpendapat ad-dahru kulluh, adalah masa secara keseluruhannya. Maka yajuzu hadza wa hadza, maka boleh yang ini dan boleh makna yang itu. Maka kita memperhatikan rahasia di dalam sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat ini. Tentu ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dimaknai bahwa asar, al-asr yakni waktu asar, maka ketahuilah ahadul bardain. Waktu asar adalah salah satu dari dua waktu yang dingin. Secara bahasa demikian. Al-bardain terambil dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Muttafaqun alaih. Hadis melalui jalan sahabah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Antum bisa catat salah satu pendalilan tentang keutamaan salat asar. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari, hadis yang muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-bardain, barang siapa yang salat salah satu dari dua waktu yang dingin, dakhala al-jannah, maka Allah jalla wa ala akan masukkan dia ke dalam jannah. Penafsiran dari dua waktu yang dingin adalah as-subhu wal asr, yakni waktu subuh dan waktu asar. Secara makna pula benar bahwa subuh adalah waktu yang dingin. Alaysa kadzalik? Dari mulai malam kemudian tibanya waktu subuh, justru waktu yang segar-segarnya kondisi cuaca, waktu yang dingin. Demikian pula waktu asar. Setelah tadi panas terik di waktu duhur sampai asar, maka ketika tibanya waktu asar sampai terbenamnya matahari, kondisi suasana mulai berkurang dari panasnya, kondisi yang dingin. Penafsiran ini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama al-bardain, yakni subuh dengan asar. Maksudnya dari hadis ini menunjukkan dua waktu tadi dari lima waktu yang ada, menunjukkan dua waktu yang memiliki keutamaan lebih, waktu subuh dan waktu asar. 6. Fahuwa min asyrafil awqat, maka ini bisa dikatakan waktu yang paling mulia. Kalau ditanya lagi, mana yang paling afdol dari dua waktu tadi, subuh atau ke asar? 6. Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah salat asar. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jaga oleh kalian salat-salat yang ada, lima waktu, dan jaga oleh kalian salatul wusta, salat asar. Salat wusta, salat tengah-tengah itu, asar letaknya tengah-tengah, subuh, zuhur, sebelumnya, sesudah asar adalah maghrib dan isya, maka tengah-tengahnya adalah asar. Maka waktu asar adalah waktu yang afdal, paling afdal dari salat yang lima waktu. 6. Hadis yang kedua. Kalau tadi disebutkan dari hadis Abu Musa, maka hadis yang kedua dari hadis Jarir. Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu hari di hadapan atau di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamar, maka Rasulullah sallam melihat ke arah bulan, Lailatul Badr, yang pada waktu itu malam bulan purnama. Wa qala, maka Nabi menyatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar Lailatul Badr. Sungguh dan sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Kalian nanti di yaumil qiyamah, bukan di dunia, di akhirat nanti akan melihat Allah Jalla wa'ala. Dan ini terkhusus bagi orang-orang yang beriman saja. Sedangkan bagi kuffar, orang-orang kafir tercegah tentunya. Kalian, kata Nabi, akan melihat Allah Jalla wa'ala seperti kalian melihat atau memandang bulan di malam bulan purnama. Fa in istata'tum alla tughlabu an salati qabla tulu'i syams wa salati qabla ghurubiha faf'alu, maka jika kalian bisa mendapatkan, artinya kalian tidak terkalahkan dari salat sebelum terbitnya matahari dan juga salat sebelum terbenamnya, maka lakukan oleh kalian. Salat sebelum terbitnya matahari maksudnya salat subuh, salat sebelum terbenamnya matahari maksudnya salat asar. Artinya apa? Jaga oleh kalian dua waktu tadi, selain pula kalian jaga tentunya salat yang tiga waktu. Lima waktu secara keseluruhan kalian betul-betul jaga, terkhusus dua waktu tersebut yang manusia kebanyakan terluput. Subuh saatnya tidur lagi enak-enaknya. 6. Semalaman tidak bisa tidur, menjelang subuh lepas kondisi tidur lelap sehingga terlewatlah dari waktu yang mulia. Asar di saat kesibukan belum selesai, Allah Jalla wa'ala panggil kalian untuk menunaikan salat asar. Teruji bagi kalian, kalian pasti pentingkan untuk melanjutkan kesibukan-kesibukan lain, atau kalian pentingkan di situ panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Alla tughlabu an salati qabla tulu'i syams wa salati qabla ghurubiha faf'alu." Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berdasarkan dari hadis tersebut menunjukkan dua perkara setidaknya. Al-awwal, yang pertama, itsbat ru'yatil mu'minin rabbahum yaumal qiyamah. Adanya penetapan, adanya bukti bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Jalla wa'ala di yaumil qiyamah. Pada lafaz innakum satarawna rabbakum, maka di sini ahli sunnah wal jamaah meyakini salah satu akidah bahwa akan melihat Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang beriman. Atsani, yang kedua faedahnya, fadlu salatis subhi wal asr, keutamaan salat subuh dan salat asar. Dari itu semua telah datang hadis yang sahih juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tersibukkan dengan orang-orang musyrik. Kejadian itu pada perang Khandaq. Beliau melayani menghadapi mereka sampai tibanya waktu asar, sampai terlambat beliau tidak mendapati berjamaah salat asar dengan para sahabat. Maka Rasulullah SAW menyatakan syaghaluna 'anil salatil wusta, mereka telah menyibukkan kami dari salat al-wusta, yakni salat asar. Naam. Maka berdasarkan dari hadis ini adanya tahzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakaha wa tafwituha, bagi yang meninggalkannya atau menelantarkannya, menunda-nundanya, terkhusus dari salat ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi menyatakan, man taraka salatal asr, siapa orang yang meninggalkan salat asar, bisa meninggalkan total, bisa meninggalkannya karena terluput atau menundanya. Apa kata Nabi? Watira faka'annama faqad habita amaluh, maka sungguh telah batal amalannya, maka sungguh telah hangus amalannya. 6. Amalan yang mana? Wallahu alam. Maka ini bentuk ancaman, bentuk tahzir, peringatan bagi yang bermudah-mudahan terhadap salat asar secara khususnya. Man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mentahdzir mereka yang bermudah-mudahan sampai habis waktunya. Man fatathu salatul asri faka'annama watira ahlahu wa malah. Siapa yang terluput dari salat asar, yakni dia salat tapi di luar waktunya. Man fatathu salatul asri, siapa yang terluput dari salat asar, faka'annama watira ahlahu wa malah, seperti atau seakan-akan dia menelantarkan keluarganya dan hartanya. Sibuk dia cari ngumpulkan harta. 6. Ketika tiba waktu asar masih dia lanjutkan. Nanti gampang, setelah transaksi selesai nanti kan bisa salat asar. Taib. Selesai transaksi, tertunaikan salat asar, tertunaikan, tapi terkena ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terluputkan darinya maka seakan-akan dia menelantarkan keluarganya dan hartanya. Ma'asyiral muslimin ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Jalla wa Ala bersumpah dengannya. Sungguh kalau kita amati, kita cermati sumpah-sumpahnya Allah Jalla wa Ala, ada maksudnya, ada hikmahnya. Maka yang dijadikan sumpah pada surat ini adalah apa? Al-Asr. Naam. Al-Asr. Waktu secara khusus maupun waktu secara umumnya. Yang di sana Allah Jalla wa Ala menghidupkan dari makhluknya. Yang di sana Allah Jalla wa Ala wafatkan dari makhluknya. Yang di sana Allah Jalla wa Ala rendahkan makhluknya dan Allah angkat makhluknya. Yang di sana Allah Jalla wa Ala muliakan makhluknya dan Allah hinakan makhluknya. Yang di sana pula Allah Jalla wa Ala beri kepada makhluknya dan Allah cegah bagi makhluknya. Nah, maka dari waktu-waktu yang telah Allah Jalla wa Ala ciptakan, di sana silih berganti kenabian, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas dengan adanya waktu yang silih berganti dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini sampai nanti yaumul qiyamah. Di sana adanya hikmah Allah ciptakan an-nubuwat, keberadaan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Di sana pula adanya al-lail wan nahar, adanya silih berganti malam dan siang. Sebutkan pada surat Al-Furqan, tepatnya ayat ke-62. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah jadikan al-lail wan-nahar, malam dan siang, khilfatan, silih berganti. Al-Furqan ayat ke-62. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Ada apa dengan silih bergantinya malam dan siang tadi? Apa hikmahnya? Kelanjutannya, liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Bagi siapa yang berkeinginan untuk mengambil pelajaran dan bagi siapa pula yang ingin mau melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah tempatnya. Waktu-waktu yang ada tidak lepas dari malam dan siang. Alaysa kadzalik? Naam. Disitulah manusia berpacu. Di sana adanya manfaat tentunya bagi orang yang beriman yang mau mengambil pelajaran dari setiap ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan Allah. Demikian pula yang ingin bersyukur dari setiap apa yang Allah telah berikan dari nikmatnya. Maka manfaatkan dari waktu-waktu tersebut, umur yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Maka keberadaan malam dan siang adalah sebagai tempat yang besar, waktu yang besar. Sekali lagi, liman istaghallahuma fi ta'atillah, bagi siapa yang menyibukkan diri pada dua waktu tadi, bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal dengan amalan yang baik, menyibukkan diri, tidak tersisihkan dari waktu yang ada kecuali waktunya selalu bermanfaat bagi kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Sekali lagi, itulah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wal asr. Maka sekali lagi, sekian banyak Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Maka renungilah, berhentilah setiap ayat demi ayat. Bukan lewat begitu saja. Wal asr, ya sudah demi masa. Terus kemudian lanjut. Kenapa kita tidak bertanya, kenapa Allah bersumpah dengan ini? Maka coba kita kupas. Kenapa? Apa kaitannya sumpah ini dengan ayat yang berikutnya? Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Naam, wadduha, demi waktu duha. apa maknanya, apa yang terkandung padanya, mengapa Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan waktu itu, dan sumpah-sumpah yang lainnya. Naam. Wallayli idza saja, dan sekian banyak dalam ayat Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka saya mengajak antum semua, terutama diri saya pribadi, perlahanlah kita merenungi terhadap ayat Al-Qur'an, supaya kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengetahui penafsirannya ayat demi ayat. Tidaklah mungkin Allah letakkan satu kata pun kecuali di sana ada maknanya, ada hikmahnya, ada maksudnya. Sehingga selalu dibahas para ulama, kata demi kata, jangankan satu ayat, kata demi kata, huruf demi huruf dibahas. Naam. Terkhusus dalam ilmu tafsir. Supaya apa? Supaya membuahkan hasil, membekas ayat-ayat yang Allah turunkan tadi pada hati kita. Kalau belum bisa membekas, pertanyaannya, maka kembalikan kepada hati kita. Kita baca, baca, baca Al-Quran, kok belum mengena, belum membekas pada hati kita. Bertanya lagi, sudah pernahkah kita baca Al-Quran kemudian sampai bisa meneteskan air mata kita? Kalau belum, kita berusaha. Tentunya untuk kesana, untuk mencari sebab-sebabnya. Nah, itu menjadi obat buat kita. Jangankan hati kita, gunung, nah, bebatuan pun bisa hancur lunak dengan sebab ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak adanya. Apalagi hati. Naam, maka hati yang keras bisa terobati dengan ayat-ayat Al-Qur'an, karena itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Inna berfungsi sebagai huruf taukid, sungguh, penegasan. Tanpa dikuatkan, sungguh firman Allah itu sudah pasti benarnya. Seandainya Allah katakan al-insan lafi khusr, tidak pakai inna, manusia dalam keadaan kerugian, benar apa tidak? Hak apa adanya? Hak apa tidak firman Allah Jalla wa'ala? Hak. Nah, maka kita bertanya, ada apa Allah kuatkan dengan kata penguat? Salah satu kata penguat atau taukid adalah inna. Itu menegaskan bahwa sungguh dan sungguh bahwa manusia itu lafi khusr, dalam kondisi rugi. Dijelaskan bahwa manusia di situ siapa? Bahwa mereka adalah al-insan, manusia secara keumumannya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, jami' bani Adam, seluruh yang namanya bani Adam, termasuk kita. Naam. La yustathna ahadan, tidak terkecuali seorang pun. La al-muluk walar ru'asa, tidak pula para raja dan tidak pula para pemimpin. Wala al-aghniya walal fuqara, tidak terkecuali yang namanya manusia itu orang kaya dan tidak pula orang yang fakir. Walal ahrar walal abid, tidak pula mereka yang namanya hamba merdeka maupun hamba budak. Walal dzukur walal inas, tidak pula laki dan tidak pula wanita, tidak terkecuali. Maka oleh karenanya Allah gunakan dengan al-insan. Apa fungsinya? Dalam bahasa Arab lil istighraq, diistilahkan dengan al-istighraq, semua tanpa terkecuali. Kita dapatkan faedah mengapa Allah gunakan pakai kata al. Tidak Allah sebut inna insan, tapi innal insan. Tentu ada bedanya pakai alif lam dan tidak pakai alif lam. Maka jika dikatakan pakai alif lam, maka bentuk umum tanpa ada terkecuali seorang pun. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan semuanya dalam kondisi khasarah wa halak, rugi, binasa. Idza dayya'u hadzal waqt ats-tsamin, tatkala mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga. Wasta'maluhu fi ma'siyatillah, dan justru mereka gunakan dalam bermaksiat kepada Allah. Wa fi ma yadurruhum, kata Syekh Shalal Fauzan, dan justru dia gunakan apa yang mencelakakan bagi dirinya. 6. Wal iyadu billah. Maka pandai-pandailah kita mengukur, kita introspeksi pada diri kita. Saya berbuat seperti ini manfaat atau tidak untuk dunia atau akhirat saya? 6. Ataukah justru merugikan? Saya berbuat seperti ini taat atau bentuk sebaliknya kemaksiatan? Saya berbuat sendiri seperti ini ada pahalanya atau justru dosa, atau justru mubah, tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya? Ya, kalau dibandingkan dari berbuat dosa, yang mubah masih mending karena masih tengah-tengah, ya. Nah, tentu orang beriman jangan sampai terus kondisinya yang mubah terus. Tentu dia akan berusaha untuk setiap apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan bernilai al-ajr. Kenapa? Karena kita dikejar waktu, dikejar umur. Nah, bagaimana caranya supaya setiap saat, setiap menit, setiap detik bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi orang-orang yang berakal lah yang bisa menimbang-nimbang seperti itu. Maka waktu, kata Syekh Shalal Fauzan, rakhisun inda katsirin minan nas, sangatlah murah pada kebanyakan manusia. Maka lihat orang yang bisa manfaatkan waktu, jangan lihat kebanyakan orang. Sudah diingatkan, banyaknya orang itu menggampangkan waktu. Seakan-akan waktu itu biasa, sudah lewat sehari, dua hari, terus sepekan, cepat. Kemarin baru Jumat, ntar lagi Jumat lagi, terus. Memang mendekati kiamat itu hari tambah cepat, ya. Setahun baru setemain kemarin Ramadan, ntar lagi sudah Ramadan lagi. Iya kan, sering kita dengar ucapan seperti itu. Ramadan kemarin dia masih ada, Ramadan ini sudah tidak ada. Nah, maka pandai-pandailah kita mempertimbangkan dengan waktu. Nah, ada orang yang panjang waktunya, diberikan oleh Allah Jalla wa'ala umur, tapi dia tidak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada yang Allah Jalla wa'ala berikan pendek, waktu yang sebentar tetapi manfaatnya begitu besar, sampai terus manfaatnya bisa dikenang dan dipakai dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Maka waktunya selama hidupnya barokah walaupun sebentar. Nah, maka Allah Jalla wa'ala ingatkan, innal insan lafi khusr. Al-khusr atau khusrin diddu ar-ribih, lawan dari keuntungan. Kerugian lawan dari keuntungan. Maka di sini Allah Jalla wa'ala pada ayat yang ketiga memperkecualikan yang tidak rugi. Mudah-mudahan kita bisa merenungkannya. Sudahkah kita termasuk empat golongan tadi, sehingga kita bisa terselamatkan dari orang-orang yang rugi? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Naam. Merekalah orang-orang yang beriman. Beriman tidaklah bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Alladhi huwa ma'rifatullah. Ilmu tadi dengan mengenal Allah. Mengenal Allah caranya dengan bertauhid. bertauhid tidak dengan cara mengira-ngira atau meraba-raba, tapi kembali lagi dengan belajar bagaimana bertauhid secara benar. Iman kepada Allah, iman kepada para rasulnya, iman kepada para malaikatnya, iman kepada malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan buruk. Iman kepada Allah terkandung beberapa perkara. Iman kepada para malaikat terkandung beberapa perkara. Demikian seterusnya sampai rukun yang keenam, masing-masing mengandung kandungan padanya. Sudahkah kita pelajari? Kalau sudah, sudahkah kita ingat seterusnya pokok-pokok dari keimanan yang enam, agar kita tergolongkan sebagai golongan yang pertama tadi, illalladzina amanu. Yang kedua, wa'amilussalihat, orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh. Amalan tidaklah selalu dikatakan saleh, maka Allah tegaskan dengan amalan yang saleh. Untuk mengukur amalan itu saleh, ada dua caranya. Yang pertama, amalan itu ikhlas. Yang kedua, amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu jika amalan itu dikatakan baik, digandengkan dengan salihah atau salihat. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih was-sabru 'alal adza fihi. Naam. Nampaknya sudah masuk waktu Isya. Naam. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, mengingatkan kita bersama apa-apa yang seringkali sudah kita bahas. Semoga dan semoga membekas pada diri kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.